Kau takkan jauh. Yang aku tahu, cinta mudah datang dan pergi. Yang aku mau dekat denganmu. Walau kini kau dan aku sudah sama-sama, ada yang memiliki. Tapi tak saling suka, kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, namun kita saling menyayangi hanya sebatas suka. Aku memang pantas untuk dicintai. Mungkin hanya engkau lah wanita yang pasti bisa mengerti aku. Kau takkan jauh. Yang aku tahu, cinta mudah datang dan pergi. Yang aku mau dekat denganmu. Walau kini kau dan aku sudah sama-sama, ada yang memiliki. Tapi tak ada yang bisa berubah, karena saling cinta. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki, namun kita saling menyayangi. Kita sama.